بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang makna la ilaha illallah dan juga muqtada dari la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah. Maknanya sebagaimana sudah kita ketahui, la ma'budu bihaqqin illallah. Nanti beliau akan jelaskan juga di pembahasan yang akan datang. Kita lanjutkan pembacaannya. Hadza ma'na la ilaha illallah. U'budu Allah wajtanibut taghut. Hadza ma'na an-nafy wal itsbat. Ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, makna daripada an-nafy wal itsbat. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus ya sebelum engkau dari utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali kami wahyukan kepadanya annahu bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah kecuali ana, kata Allah, maka fa'buduni ay fawahhiduni, fa'buduni ay fawahhiduni, maka beribadalah kepadaku. Aslinya fa'buduni. Nah, fawahhiduni, maka beribadalah kepadaku. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, yunazzilu, selanjutnya yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih. Yanzilul malaika birruh, malaikat ya Allah tabaraka wa ta'ala, yunazzilul malaika, Allah menurunkan siapa? Malaikatnya, birruh min amrihi, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril ya ala man yasha'u min ibadihi, agar apa? Kemudian memberikan hamba-hambanya siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Al-Quran itu kemudian ya masuk ke dalam hati kita, ditadaburi maknanya, ya itu adalah merupakan tujuan utama diturunkan Al-Quran. Adapun orang menghafalkannya wasilah, wasilah ya. Tapi wayahnya, tujuannya itu adalah ditadaburi maknanya. Jadi resapi maknanya, diamalkan konsekuensinya ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburinya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aghfaluha? Tidakkah mereka itu mempelajari atau mentadabburi Al-Qur'an atau hatinya kami kunci? Ya, kitabun anzalnahu ilaik, yaitu Al-Qur'an, kitab yang kami turunkan kepada engkau. Ya, yudabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, agar apa? Ditadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang memiliki hati itu ya memikirkannya, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan ya. Bukan kemudian sebagaimana orang-orang sekarang banyak yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran ya. Karena apa? Dia tidak mempelajarinya kepada ahlinya, kepada para ulama ya. Al-Anbiya wal-Rusul, jadi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipilih dari hamba-hambanya adalah para nabi dan rasul-rasul. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar apa? Mereka memberikan peringatan. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada ilah ya kecuali saya, maka bertakwalah kalian. Maka hendaknya kalian apa? Takut kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan peringatan agar mereka itu memberikan peringatan, inzar. Jadi kalau ada orang yang kemudian merasa dengan dakwah menerangkan tentang syirik, dia merasa ini dakwahnya keras. Maka kita katakan Nabi diutus itu untuk apa? Basyiran wa nadhira. Memberikan peringatan dan memberikan ancaman. Ya. Lalu kemudian kalau kita tidak menerangkan tentang syirik, kapan kemudian manusia itu tahu? Umat ini tahu tentang kesyirikan. Ya. Kalau mereka mengatakan inilah dakwah-dakwah yang memecah belah umat, Rasul diutus apa? Sebagai furqan, pembeda. Bainal haq wal batil. Ketika kita mengkaji akidah ini dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, manhaj ahlus sunnah, berarti harus siap, harus adanya furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Karena ini akidah sahiha. Al-aqidatus sahiha asas al-a'malus saliha. Ya. Sebagaimana yang dalam makalah ini, sebagai asas. Amal-amal saleh kita harus dibangun. Ya. Di atas pondasi yang kokoh, yaitu aqidah as-sahiha. Nah. Kullur rusuli bu'isu bila ilaha illallah. Setiap utusan-utusan Allah tabaraka rasul-rasul Allah itu diutus dengan la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihi salatu wasalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taquma as-sa'ah. Ya. Tetapi kemudian apa yang didakwahkan Nabi Ibrahim itu, ya, kalimat la ilaha illallah inilah yang kemudian diwarisi, ya, generasi beliau tetap, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Turun temurun, ya, sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarats hadzal kalima ilman wa amalan wa tahqiqan, dan juga terus, ya, dari zuriyah, dari keturunan, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu yang terus mewarisi kalimat ini, bukan sekedar mewarisinya dengan lisannya, tapi apa, amal ilman wa amalan wa tahqiqan, secara ilmu dipelajari, dipahami maknanya, kemudian diamalkan, direalisasikan. Wa in a'rada anha al-aktsarun, walaupun berpaling darinya, a'rad itu berpaling, anha darinya, al-aktsarun kebanyakan manusia. Laisa al-maqsud qawlu la ilaha illallah bil lisan faqat, enggak sebatas lisan. Lalu kenapa dahulu itu ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, padahal dari sisi penetapan rububiyah mereka menetapkan rububiyah Allah, tetapi tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inti daripada kajian la ilaha illallah itu adalah biar sampai kepada apa, betul-betul melahirkan amaliyah, ditetapkan oleh hati seseorang, kemudian ya direalisasikan dalam kesehariannya, amalan apapun yang kita lakukan tanpa berdasarkan tauhid maka akan sia-sia. Maka tidak sebatas lisan, ya, tapi apa, harus dengan dibarengi dengan pemahaman. Laisal maksud qaulu la ilaha illallah bil lisan faqat min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa dengan memahami makna-maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah, yang kebanyakan orang hanya menerjemahkan la khaliqa illallah. Ya. La budda an tata'allam makna la ilaha illallah. Harus engkau pelajari wahai seorang muslim makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rif ma'naha fa innaka la ta'taqid ma dallat 'alayhi. Fakaifa ta'taqid syai'an tajhaluhu? Kalau engkau tidak memahaminya dengan sebenar-benarnya pemahaman, ya, seakan engkau itu apa? Engkau beriktiqad, ya, apa yang tidak ada, ya, petunjuk di atasnya. Seperti orang, ya, ingin, ya, sampai kepada suatu tujuan, dia tidak punya tujuan yang jelas. Mau kemana? Ya. Saya pengen ke sana. Penting saya mau jalan. Enggak punya tujuan, enggak jelas. Nah, kita ini memahami kalimat la ilaha illallah ini punya tujuan yang jelas. Bagaimana kita bisa memurnikan peribadatan ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salaf sangat memperhatikan amaliyah hati. Jadi amaliyah itu terbagi tiga, amaliyah hati, ya, amalan hati ini, kemudian amalan anggota badan, dan amalan lisan. Nah, ini. Fakaifa ta'taqid syai'an tajahalu, bagaimana mungkin engkau itu berkeyakinan atas sesuatu sedangkan engkau ya, tidak memiliki ilmu atau jahil terhadap perkara tersebut. Fala budda an ta'rif ma'na hatta ta'taqiduhu, harus engkau tahu artinya sampai engkau yakini. Ta'taqid biqalbika, engkau yakini dengan hatimu. Ma yalfidhu bihi lisanuka, apa yang keluar dari lisanmu. Falazim an tata'allam ma'na la ilaha illallah, kata Syekh Shalih Fauzan, lazim, maka engkau harus mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan min ghairi fahmin li makna fa hadha la yufidu syai'an. Kalau sebatas ya, ucapan di lisan saja itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun juga. Aidan la yakfi al-i'tiqad bil qalbi wan nutqi bil lisan aw nutqil lisan. Kata beliau, dan juga enggak cukup dengan ya, keyakinan dengan hati dengan diucapkan di lisan. Lihat bagaimana para ulama itu mendidik umat ini. Bagaimana betul-betul kita itu tidak sebatas di lisan saja atau sebatas di hati. Bal akan tetapi. La budda minal amal bimuktaba'a. La budda itu harus. Suatu keharusan Anda beramal dengan konsekuensinya. Wa dhalika bi ikhlasil ibadati lillahi wa tarki ibadata wa tarki ibadati man siwahu bi ikhlasil ibadati, harus dengan ikhlas memurnikan peribadatan lillah, wa tarki ibadati man siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Fala ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amalin, laisa kalimatu lafzin faqat. Jadi kalimat la ilaha illallah kalimatun nutqin, kalimat ya, keluar dari ucapan kita, wa ilmin, disadari dengan ilmu kita dan diamalkan. Sekarang kalau antum lihat orang itu setengah-setengah beramal ya, kenapa Allah mencintai seorang hamba yang itqankan amalnya, profesional dalam beramal? Kenapa? Innallaha yuhibbu idza 'amilal 'abdu 'amalan yutqinuhu. Orang masalah dunia saja dia mantapkan, dia kaji ilmunya, ya apalah ya, yang mendatangkan kepada maisyah kita. Kalau kita setengah-setengah, hasilnya juga enggak maksimal. Tapi kalau orang profesional dalam mengamalkan ya, suatu ya, apa yang dia yakini sebagai profesi dia, dia maksimalkan, dia akan mendapatkan banyak faedah, manfaat. Apalagi ini urusan agama kita yang merupakan apa? Kunci keselamatan ad-din. Maka bagaimana mungkin kita ya tidak mempelajarinya? Jadi ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, betul-betul diamalkan, laisat kalimatul lafzin faqat, bukan sebatas dilafazkan saja. Ammal murji'ah, nih tadi disebutkan sufia ya, sekarang apa? Murji'ah. Murji'ah itu termasuk dari firqah-firqah yang pertama kali ya, disebutkan oleh para ulama merupakan asal daripada firqah yang menyebarkan kebid'ahan. Kita kenal dengan hadis iftiraqul ummah yang sebagiannya didhaifkan oleh orang-orang yang cara beragama mereka itu memang sukanya mendhaifkan hadis yang masyhur terkenal di kalangan para ulama, bahwasanya umat itu akan apa, berpecah menjadi berapa golongan? 73. Satu yang selamat, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nah, itu apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Nah, 72 ini ya, dijelaskan oleh para ulama Yang tanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, asal bid'ah itu dari 4 firqah. Bagaimana ketemunya jadi 72? Yang pertama Rafidah, Syiah. Terpecah lagi ya, Syiah ini menjadi 22 sekte. Tapi sampai sekarang lebih daripada 22. Ini awal kali ya, ketika Amirul Mukminin fil Hadis Abdullah bin Mubarak menjelaskan tentang perincian ya, memahami hadis yang ke-72 golongan itu. Ijtihad beliau yang pertama itu Rafidah Syiah terpecah menjadi 22 sekte. Kemudian Khawarij Haruriyah menjadi 21 firqah. Qadariyah menjadi 16 firqah. Kemudian Murji'ah menjadi 13 firqah. Totalnya 72 firqah. Dan ini bukan batasan, karena semakin banyak perpecahan. Adapun menurut Yusuf bin Asbad rahimahullah, ya, beliau mengatakan Rafidah Syiah menjadi terpecah menjadi 18 firqah. Ya. Adapun Khawarij terpecah menjadi 18 firqah, Qadariyah menjadi 18 firqah, Murji'ah menjadi 18 firqah. Ini cara pembagiannya. Ya. Maka totalnya adalah 72 firqah. Adapun Ibnu Jauzi rahimahullah, asal bid'ah dari 6 firqah. Kalau tadi sama-sama 4, cuman beda bilangannya. Kalau ini adalah 6 firqah. Apa itu Haruriyah, Qadariyah? Haruriyah adalah apa? Haruriyah adalah orang-orang Khawarij. Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah, dan yang terakhir Jabariyah. Nah. Adapun Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, asal bid'ah ya, dari 7 firqah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, An-Najiriyah, An-Najariyah, kemudian Al-Jabariyah, Al-Mushabbihah. Ya, tentu sangat banyak sekarang ini firqah-firqah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Nah, dari sinilah kemudian dari awal ya, di antaranya adalah apa yang kita pelajari ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Al-Murji'ah. Fahum, mereka itu apa? Yaquluna yakfi talaffuz bila ilaha illallah. Jadi cukup dengan orang melisankan, bertalaffuz, melafazkan dengan la ilaha illallah, au yakfi talaffuz biha ma'tiqadi ma'naha. Adapun al-amal laisa bilazim, enggak harus kita mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini adalah i'tiqadnya orang-orang Murji'ah, di mana mereka ya arja al-amal, mereka mentakhirkan ya amalan itu. Yakfi talaffuz biha ma'tiqadi ma'na, sudah kalau ada keyakinan ya sudah, kita cukup dengan talaffuz ya, mengucapkan, enggak harus dengan beramal. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahli jannah, kata mereka kalau orang itu sudah mengucapkan, barang siapa yang mengucapkan man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahli jannah. Masyaallah. Walaupun dia tidak beramal ya sedikit pun, kalau dia sudah mengucapkan maka ya, dia termasuk ahlul jannah. Walau lam yusalli, walaupun enggak salat, walau lam yusalli, walam yuzaki, belum membayar zakat, walam yahuj, belum haji, walam yasum, enggak puasa juga, wala walau fa'ala al fawahish wal kaba'ir wa zina was sariqah, walau fa'ala al fawahish wal kaba'ira والزنا والسرقة وشرب الخمر, walaupun itu melakukan perbuatan kekejian ya, fahisha, perbuatan dosa besar, zina, mencuri, minum khamr ya, masyaallah, dan berbagai macam ya, wa fi'lu ma yuridu minal ma'asi, setiap keinginan apapun dari segi maksiat yang kemudian ya apapun namanya itu ya. Katanya kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah dia enggak harus kemudian ya, walaupun dia meninggalkan ketaatan, seluruh ketaatan dia tinggalkan lalu dia melakukan kemaksiatan, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia apa, masuk surga. Li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum, karena cukup ya sebatas di lisan saja la ilaha illallah itu. Hadza madhhabul murji'ah, inilah madhabnya orang ya Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqatil iman, yang mengeluarkan ya perbuatan dari apa hakikat keimanan seseorang. Wa ya'tabiruna al-amal in jaa fa biha wa ni'mah. Wa in lam yaji fa innaha takfi la ilaha illa indahum. Wa ya'tabiruna al-amal in jaa fa biha. Kalau dia melakukan ya amalan, itulah yang diharapkan katanya. Ya, itu yang diharapkan kalau orang itu mau beramal. Kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu i'tiqad. Orang-orang yang keluar dari Islam, yang kemudian bid'ah itu munculnya dari firqah murjiah itu pertama kali dari empat golongan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kalau kemudian dia tidak beramal ya enggak apa-apa. Fa inna takfi la ilaha illallah indahum, cukup la ilaha illallah, mengucapkan begitu saja. Wa yastadiluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah khalal jannah. Kemudian dia juga berdalil, yastadil itu kan membawakan dalil. Ya. Dengan beberapa dalil, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Walakinna ar-rasul maqtasara ala hadhil ahadits. Tapi Rasul tidak apa mencukupkan dengan hadis itu saja. Maqtasar itu mencukupkan. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadits ukhra. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya, kita ketahui ada hadis-hadis yang lain, maka di dalam memahami agama ini enggak bisa kemudian memahami sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka harus digabungkan. Ya, harus dikompromikan gitu. Maka kalau ada yang datang, ini bagaimana pemahamannya, kok saya keliru dalam memahami. Coba datangkan dalilnya semuanya. Jangan satu dalil saja engkau memahaminya. Tapi semuanya harus dikompromikan dalil itu. Wala budda an tajma' baina kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'din. La budda. Ya, kamu harus mengumpulkan dalil-dalil ya, perkataan Rasul SAW itu satu sama yang lainnya. La an ta'khudha minhu tarfan wa tatruku tarfan. La wa tatruka tarfan. Bukan tatruku. Kenapa? Karena ada huruf an di sini. La an ta'khudha minhu tarfan wa tatruka tarfan. Enggak. Kamu comot sebagian, kamu ambil sebagian hadis dan kamu tinggalkan sebagian yang lain. Ini yang banyak metodenya orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Ya. Jadi kita mudah ketika kita kumpulkan, berarti bagaimana ya? Harus kita pelajari agama ini, dihafalkan hadis-hadis, dipelajari Al-Quran, Quran dengan Al-Quran bagaimana ya, dalil penjelasannya, karena Al-Quran itu ya, ayat satu lebih membutuhkan kepada ayat yang lainnya ya, perincian Al-Quran lebih membutuhkan hadis untuk mentafsir, memperinci ya, kita bagaimana bisa memahaminya kalau kita tidak mengkompromikan dalil-dalil yang ada ini. Ya tentu harus dengan belajar. Kalau enggak ya metode kita sama dengan orang-orang ahlul bid'ah yang mereka itu mencomot ya hadis kemudian meninggalkan yang lain. Ya. Kalau misalkan kita diperintahkan dalilnya misalkan tazkiyatun nufus. Kalau tadi orang-orang sufi kenapa mereka begitu, kan ingin untuk tazkiyatun nufus, tapi metodenya ya keliru, tidak sebagaimana yang ditempuh oleh generasi terbaik umat ini metode tazkiyatun nufus ini. Nah, kita ini sedang mentazkiyatun nufus tapi tidak dianggap oleh mereka. Ya. Misalkan ya, kita tazkiyatun nufus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Siapa di sini yang mensucikan? Manusia atau Allah yang mensucikan dirinya? Ya. Apakah manusia yang mensucikan dirinya atau Allah? Hah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sering dengar pada hari Jumat itu. Direnungkan itu artinya. Qad aflaha man tazakka wa qad aflaha man zakkaha dalam surat Asy-Syams. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, maka dari ayat yang pertama sampai kemudian ya kita pahami di sini tazkiyatun nufus itu kenapa kemudian sumpah Allah itu berulang-ulang sampai 11 kali sumpah. Ini kan berarti bukan perkara yang ya, perkara yang ringan. Ini perkaranya yang agung, ini perkara yang berat yang ada yang harus selalu di hati kaum muslimin, masalah akidah masalah kalimatut tauhid itu masalah kalimatut taqwa dan kalimat al-urwatul wusqa. Ya itu. Dalil-dalil itu dipahami. Allah yang mentazkiyah, ya. Karena apa? Karena kita ingin betul-betul mendapatkan tazkiyah pensucian jiwa dari Allah Subhanahu wa taala, makanya beruntung. Itu. Aflah. Berarti apa? Allah yang mensucikan dan kita juga punya upaya untuk terus mensucikan jiwa. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita kalau kita tidak memiliki ilmunya? Maka kita akan terjerumus kepada tarikat-tarikat orang-orang yang sesat di dalam mensucikan jiwanya. Lianna kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan, karena ya sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menjelaskan ya satu sama lainnya, sempurna jadi pemahaman. Ya, wa yubayyinu ba'dahu ba'dan. Amma alladhi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan fa innahu min ahli az-zayghi alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Nah, ini kenanya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7. Adapun orang-orang yang mengambil, mencomot dalil kemudian meninggalkan yang lainnya, sebagaimana yang saya contohkan tadi, orang-orang apa? Ya, liberal itu, ya. Mereka mengambil sebagian dalil. Ya. Kemudian ditinggalkan dalil yang lain. La ikraha fiddin. Faman syaa minkum faman syaa minkum, ya. Falyu'min wa man syaa minkum falyakfur. Ini bukan ayat pilihan. Siapa yang menjelaskan kemudian ini pilihan? Ulama menjelaskan ini bahkan ayat ancaman, diancam. Kenapa? Karena ayat selanjutnya itu, ya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kami akan menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang akan mengepung mereka itu. Berarti kalau kita tidak menempuh jalan yang selamat, berarti ancamannya neraka. Itu cara memahaminya, bukan dipilih, ya, kemudian suruh pilih. Dan itu awal-awal ayat enggak dibaca, qulil haqqu mir rabbikum. Katakan yang hak itu dari Rabb Allah tabaraka wa taala. Maka di sini termasuk ahlu zaiq, jalannya orang yang menyimpang itu alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, mengikuti apa syubhat. Ya. Ibtigha' al-fitnah, karena dia punya maksud untuk apa? Ya, fitnah tersebut, menfitnah, tersebarnya fitnah itu, wa ibtigha' ta'wili, dan juga mentakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang ya mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, dan apa kemudian kafir ya, mengkufuri ya bima ubida min dunillah, daripada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadza hadis sahih. Walimada ghafiltum anhu, kenapa engkau kemudian ya lalai dari hadis tersebut? Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Di sini sekarang ya Rasul bersabda dalam hadis yang lain, fa inna Allah harrama 'alan nar, sungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan api neraka itu bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah wa yad'u al-awliya was-salihin fa inna hadhihi la tanfa'u la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian apa, tidak ber, ya, mengkufuri ya sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, justru mereka itu berdoa kepada awliya, yang orang-orang yang dianggap waliullah, ya. Kalau dikesankan orang-orang sufi itu siapa, pasti yang terbetik di benak kita itu dia itu wali Allah, dia itu ya orang yang banyak berzikir, dia itu orang yang bisa terbang. Wah. Jadi orang semakin wah, masa iya, apalagi orang-orang awam tuh tercengang-cengang itu orang awam itu, sehingga mengikuti. Tapi kalau kita belajar, oh ternyata enggak demikian. Ya. Maka kata Imam Al-Barbahari itu, kalau ada orang mengatakan suatu ungkapan kepada engkau, ya, pastikan ungkapan itu benar apa tidak dari sisi dalil gitu. Kalau tidak ada keterangan dalilnya, jangan kemudian kita percaya. sampai betul-betul ada dalil nas yang menunjukkan perbuatan itu. Maka istadil, kaidah yang tadi kita sebutkan, istadil summa taqid, kemudian yakini. Wala taqid summa istadil, jangan kau yakini dulu baru cari pembenaran dalil. Keliru. Man taraka dalil dhalla sabil, siapa yang meninggalkan dalil sesat jalan. Jelas, ini kekuatan kita beragama itu dengan dalil, kemudian istidlalnya juga harus benar. Ya. Dalil, kemudian istidlal. Siapa yang mampu mengistinbat, mengeluarkan hukum-hukum dalam ayat ini? La'alimahul ladhina yastanbitunahu, yaitu para ulama. Ya. Yang mengeluarkan dalil-dalil itu yang kita ikuti. Ya, seperti ini. La ilaha illallah yang dipahami oleh ulama-ulama salaf, ulama ahlus sunnah. Karena orang-orang yang mereka itu keliru di dalam memahami la ilaha illallah, juga mereka menjelaskan tentang bagaimana mengamalkan la ilaha illallah, tapi berbeda jalannya, berbeda. Maka mereka ya tidak kemudian apa, mengkufuri peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang minta-minta kepada wali-wali atau orang-orang yang dianggap saleh, ya. Fa inna hadza la tanfa'u la ilaha illallah. Lianna kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha, yufassiru ba'dahu ba'dhan wa yuqayyid ba'dahu ba'dhan. Karena apa? Juga apa? Mengikat, ya, menjelaskan kemudian mengikat satu sama lain. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruka wa tatruku ba'dahu. Jangan kemudian engkau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau. Berarti sifatnya Alkitab itu apa? Turun dari atas ke bawah. Ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gizinya ruh. Kalau badan kita ini, badan kita gizinya dari mana? Dari bawah. Antum makan-makan apa? Sayur mayur, daerah sini banyak sayur mayur. Ya, antum nikmati itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari bawah gizinya, dari tanah. Tapi kalau ruh ini yang lebih utama dari atas. Ya, Al-Qur'an itu dipahami secara keseluruhan, jangan dipotong-potong. Ya. Ini. Kalau enggak apa? Maka seperti jalannya orang-orang yang menyimpang seperti itu. Maka ketika Allah turunkan Al-Kitab, minhu ayatun muhkamat, yang terdapat di dalamnya ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas, ya pasti ya, hunna umul kitab, yang merupakan umul kitab, wa ukhar mutasyabihat, yang membutuhkan apa, penjelasan yang sudah pasti tadi, ya, mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hatinya itu ada zaig, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minkum, maka dia hanya mengikuti yang mutasyabih saja, tidak membawa yang mutasyabih ini kepada ayat muhkamat. Ya. Ya'khudhuna alladhi yasluh lahum, dia mengambil hanya yang cocok untuknya. Wa yatrukuna alladhi la yasluh lahum, dan meninggalkan yang tidak cocok baginya. Wa yaquluna, lalu mereka mengatakan istadlalna bil Qur'an. Masyaallah. Gimana kemudian kalau orang sebatas bermodalkan tafsir terjemahan Depak? Hah? Ayo dibaca, tanya lagi pertanyaan-pertanyaan umat yang masuk, ayo apalagi, dibaca terus. Ini kan majnun, sangat berbahaya, ya. Jadi hati-hati, seakan-akan kita buat footnote terhadap Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Dia sebatas baca terjemahan, ayo kamu baca, silakan dibaca, apa yang kamu pahami, simpulkan 1, 2, 3. Subhanallah. Yang Abu Bakar ketika ditanya tentang Abba, beliau mengatakan ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Ini tingkatan sahabat yang keimanannya ketika dikumpulkan keimanan seluruh umat manusia, maka akan lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar ketika tentang ayat ditanya wa faqihata wa abba. Amal faqiha arafna, tentang faqiha buah-buahan itu kami tahu, tapi abba ini apa artinya? Kata beliau, langit mana yang menaungiku dan bumi mana yang kupijak. Aku berbicara tentang ayat Allah, aku enggak miliki ilmu. Ini Abu Bakar sangat berhati-hati tentang tafsir Al-Qur'an. Ini dia mengatakan ya qul istidlal bil Qur'an. Kami ya kita sudah berdalil dengan Al-Qur'an. Naqul mastadlaltum bil Qur'an. Kita katakan kepadanya tidak. engkau belum berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an in qala kadza faqad qala kadza. Al-Qur'an kalau kamu yakini demikian, maka dia pun demikian maknanya. Ya. Falimadza ta'khuduna ba'dhan wa tatrukuna ba'dhan? Kenapa kamu mengambil dan beriman sebagian kepada sebagian, ya, ayat-ayat Al-Qur'an dan meninggalkan yang lain? Warasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, yaquluna amanna bihi, kami beriman, ya, dengannya, kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Al-Qur'an diturunkan kemana? Ya, perlahan-lahan selama 23 tahun lamanya berangsur-angsur turun itu, sampai ketika terputusnya wahyu itu Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya jawaban fatwa itu bisa keluar dengan turunnya wahyu itu. Dan 23 tahun berangsur-angsur mau dihafal dengan sistem apa sekarang ini 6 jam atau berapa itu menghafal Quran. Sistem-sistem ya yang ya, pakai segera ada sistem-sistemnya itu yang secepatnya. Gak bisa pakai sistem yang cepat. Itu 23 tahun berangsur-angsur turun supaya kadzalika linutsabbit bi fuadak. Supaya untuk apa? Menetapkan hati. Al-Fatihah kita baca, kita renungkan, kita baca sesuai dengan tajwid, direnungkan di malam hari. Rasul satu malam satu potongan ayat, satu ayat yang dibaca berulang-ulang, diresapi maknanya. Itu yang mengokohkan hati itu. Maka kita kembali kepada merenungkan ayat-ayat yang seperti ini agar kekuatan apa hati kita ini. Jadi yang dapat merusak hati itu disingkirkan. Sebangsa medsos itu, mohon maaf, disingkirkan saja dulu. Kita fokus. Bukan berarti kita tinggalkan bagaimana sarana dakwah itu. Boleh. Tapi kembali pertanyaan kepada kekuatan keimanan kita. Ketika Anda termasuk orang yang kuat keimanannya, bagaimana bisa cepat melupakan gambar-gambar yang lintas berlalu yang seperti itu, yang menampakkan aurat, ya. Maka ya silakan. Tapi ketika Anda termasuk orang yang lemah keimanannya, terus tambah keimanan, kekuatan keimanan, dan memalingkan hal-hal yang bisa melemahkan keimanan kita. Ya, dan itu cepat berlalunya waktu itu. Ya. Kata sahabat Hasan, bukan sahabat, kata seorang tabi'in Hasan Al-Basri, "Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadin ya ibna Adam ana khalqun jadid wa ala amali ka shay. Fatazawwad minni fa inni la'ud ila yaumil qiyamah." Ya. Jadi mereka-mereka yang terlena dalam medsos itu ingat pencuri waktu yang ya, menghabiskan waktu kita itu sebangsa medsos itu. Kalau kita ternyata waktu untuk Al-Qur'an, yang hati kita ini kalau bersih gak pernah merasa kenyang dari Al-Quran itu. Gak pernah. Lau tahurat qulubuna masyabiat min. Kalau hati ini bersih gak pernah kemudian kenyang dari Al-Quran itu. Maka apa? Ingat kata pesan Hasan Al-Basri itu. Tidaklah suatu hari di mana matahari terbit pada hari itu. Melainkan dia mengatakan, wahai anak Adam, ya, ana sebagai saksi amalanmu itu. Dan hari ini adalah merupakan ciptaan yang baru. Maka berbekallah dengan hari itu, sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali sampai terjadinya hari kiamat. Dan kenikmatan kita mempelajari Al-Quran itu ketika kita membahas semuanya. Ayat-ayat muhkam atau mutasyabih. Ini. Ammal al-muhkam wal-mutasyabih fayurudun al-mutasyabih ilal-muhkam. Maka orang mempelajari yang mutasyabih ayat-ayatnya itu dikembalikan kepada muhkam. وَيُفَسِّرُونَهُ بِهِ وَيُقَيِّدُونَهُ بِهِ, ditafsirkan olehnya kemudian dia diikat, ya, dibarengkan, disamakan itu, jadi selaras pemahaman. وَيُفَضِّلُونَهُ, kemudian apa? أَلَا وَيُفَصِّلُونَهُ, afwan, kemudian ditafsir, dirinci. Rinci. Orang walaqad yassarna al-Quran, kata Allah kami telah mudahkan Al-Quran itu. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ, adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Amma annahum ya'khudzuna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam fa hadhihi thariqatu ahli zayy. Kalau dia hanya mengambil mutasyabih saja meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, padahal itu yang lebih banyak, ya, ini thariqah, jalannya orang, ya, yang menyimpang. Hati-hati. Falladzina ya'khudzuna bihadits anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini aja yang dipelajari, yang diambil itu saja. Maka sebatas lisan saja. Ya. Wa yaqtasiruna ala hadza, dia mencukupkan hanya dengan dalil hadis ini, ya. Wala yuriduna al-ahadits al-wadhiha yuridun. Dia tidak membawakan hadis-hadis yang lain yang jelas, allati fiha al-quyut, yang ada ikatannya, yang mengikat hadis yang lain, menjelaskan, mentafsil hadis yang lain. Fa fiha tafsil fa haula ahluz zayd. Jadi mengambil hadis-hadis yang penjelasannya itu harus dibarengkan dengan yang lainnya, baru sempurna di situ. Kalau enggak, kita sama dong dengan ahlul kebatilan itu. Makanya di sini penting orang memahami hadis itu. Enggak sembarangan. Ya, para ulama itu mengatakan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau kemudian berdalil hanya sebatas periwayatan yang batil, ya banyak. Ya. Misalkan dia mengambil periwayatan yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Humaid, ya, Ar-Razi, yang didustakan oleh para ulama periwayatannya bahwa dia belum berjumpa dengan Imam Malik. Ya. Karena kisahnya seperti itu, kenapa kemudian terjadi ada yang istighosah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang telah dikubur sebagaimana yang dijelaskan Saleh Fauzan ini, karena ada periwayatan-periwayatan batil yang sanadnya itu ternyata, ya, adalah sanad yang terputus karena ternyata, ya, tidak berjumpa dengan Imam Malik Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Nah, kisahnya insyaallah nanti mungkin habis salat Isya kita terangkan. Sedianya sudah saya tulis di makalah ini. Qadar Allah belum terfotokopi. Jadi kita akan tunda pembagian makalah ini. Dan kisahnya kita akan ceritakan nanti setelah salat Isya. Karena ini sudah masuk waktu Isya. Wallahu ta'ala alam. Kita masih ada 2 lembar setengah lagi. Ya, masih panjang.